الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الحافظ ابن حجر الأصقلاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وفي رواية أخرى أن التكبير أربع وثلاثون الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله menukilkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda man sabbahallaha dubura kulli salatin talatan talafina barang siapa yang mengucapkan subhanallah sabbahallah artinya mengucapkan kalimat tasbih subhanallah dubura kulli salatin di setiap selesai salat talatan wa talatin sebanyak 33 kali wa hamidallaha kemudian ia mengucapkan tahmid alhamdulillah talatan wa talatin sebanyak 33 kali wa kabbarallaha kemudian setelah itu ia mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Talatan wa talatin. Sebanyak 33 kali. Fatilka tis'un wa tis'una. Maka jadilah tis'un wa tis'una. Jumlahnya seluruhnya 99. Ya, jumlahnya menjadi 99 zikir yaitu subhanallah 33 ya, kemudian alhamdulillah 33 kali kemudian takbir Allahu Akbar 33 kali maka semuanya menjadi 99 kali wa qala kemudian ia menyatakan tamamal mi'ah menyempurnakannya hingga 100 ya dengan ucapan apa la ilaha illallah wahdah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah wahdah kecuali hanya Allah saja yang satu la syarikalah tidak ada sekutu bagi Allah lahul mulku dialah yang menguasai kerajaan dialah yang mempunyai kerajaan. Walahul hamdu dan dialah yang berhak mendapatkan puji-pujian. Yang memiliki puji-pujian. Wahuwa ala kulli syai'il qadir. Dan dia ala kulli atas segala sesuatunya. Syai'il qadir atas segala sesuatu berkuasa. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat zikir-zikir sebanyak 100 kali tadi gufirat lahu maka diampuni baginya khotoyahu dosa-dosanya Wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya itu misla, semisal banyaknya itu zabadil bahri, sebanyak buih di lautan, sebanyak buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dalam riwayat yang lain disebutkan anna takbir, sesungguhnya takbirnya arba'un wa salatun, takbirnya jumlahnya 34 kali. Yang menyebutkan takbir 34 kali berdasarkan riwayat Muslim, hadis dari Ka'ab bin Ajrah atau bin Ajrah. Ya, itu dalam riwayat yang lain. Penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadza aidan, hadis ini pun juga minal adhkar, termasuk zikir-zikir. Allati tuqalu, yang zikir-zikir ini diucapkan. Adbarus salawat, yaitu setelah seseorang mensolat fardu, solat-solat fardu yang lima. Wahadal hadis, dan hadis ini lahu sababun, memiliki sebab. Hadis ini memiliki sebab. Wahuwa anna fuqara, yaitu sebabnya sesungguhnya fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin, al-ansar, dari kalangan ansar, ja'u ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaskuna ilaih, kemudian berkeluh kesah di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan keluh kesah kepada nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalu, kalangan dari fuqara ansar ini menyatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, zahaba ahlu dusur bil ujur, zahaba ahlu dusur bil ujur. Ya. Ahlu dusur, yakni ahlul zina wal mal. Ya. Ahlu dusur artinya orang-orang yang memiliki kekayaan, orang berharta, orang kaya. Orang kaya itu bil ujur, mereka bisa mendapatkan al ujur, pahala-pahala yang sedemikian banyak. Ya. Keterangan wa ahlu dusur, yang dimaksud ahlu dusur, ahlul ghina wal mal, yaitu pemilik harta kekayaan dan mal, ya, harta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan keluh kesah dari kalangan fuqara al-ansar ini, beliau menyatakan, wa madzaka, wa madzaka, mengapa demikian? Lalu para fuqara al-ansar itu menjelaskan, yusalluna kama nusalli, yusalluna, orang-orang kaya itu sholat dan mendapatkan pahala sholatnya. Kama nusalli, sebagaimana juga kami sholat dan mendapatkan pahala sholat kami. Wayatasaddaquna, ya. Dan mereka orang-orang kaya itu bisa bersedekah. Orang-orang kaya itu bisa bersedekah. Ya. Wala natasaddaq. Sementara kami tidak bisa bersedekah. Ya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala syai'in, atas sesuatu, idza fa'altumuhu, apabila kalian mengerjakannya, adraktum bihi, maka engkau akan memperoleh, ya, akan mendapatkan min sabaqakum wasabaqtum bihi, ya, yaitu engkau akan mendapatkan apa yang lebih dulu kalian dari yang telah terdahulu, man ba'dakum, dari orang-orang setelah kalian, Wala yakunu ahadun mislukum, dan tidak ada yang bisa menyamai apa yang kalian peroleh, illa min fi'li, kecuali mengerjakan mithla ma fa'altum, kecuali apa, mengerjakan apa yang engkau kerjakan. Ya, jadi adraktum bihi man sabaqakum wasabaqtum bihi. Engkau akan mendapatkan ya, dari orang-orang seperti ya, orang-orang terdahulu kalian, dan ya, kalian pun akan mendapatkannya ya, seperti itu pula. Ya. Dan orang-orang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan hal itu kecuali apabila mengerjakan apa yang kalian kerjakan. Qalu, mereka menyatakan, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna Allah jubura kulli salatin 33. Maka oleh kalian ucapkanlah zikir, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar sebanyak 33 kali setelah menunaikan salat 5 waktu. Wa taqulun tamamal mi'ah, kemudian engkau sempurnakan yang 33 kali menjadi 99 kali itu, engkau sempurnakan menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Fadhahabu, maka orang-orang fuqara dari kalangan Ansar itu pun pergi. Falamma sami'a ikhwanuhumul aghnia, maka orang-orang kaya pun mendengar bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada fuqara Ansar ini, ya. Hadza saru yaqulun mithluhum, maka kemudian orang-orang kaya pun meniru ya apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para fuqara Ansar ini, ya. Nah, jadi apa yang diperbuat, apa yang diamalkan oleh orang-orang miskin dari kalangan Ansar ini, kemudian ditiru pula oleh orang-orang kaya. Fajau, kemudian fuqara al-Ansar ini datang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marratan tsaniyah. Ya, maka kemudian karena orang-orang kaya kok ikut-ikutan juga mengamalkan apa yang kami amalkan, ya. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, kemudian digenapkan jadi 100 kali dengan mengucapkan la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah wahdala syarikalah, ya. Orang-orang kaya mengucapkan juga, kalau demikian sama ini, ya. Maka kemudian orang-orang fuqara dari kalangan Ansar, orang-orang miskin dari kalangan Ansar ini mendatangi Nabi untuk kedua kalinya. Faqalu, kemudian orang-orang Ansar ini pun mengadu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'a ikhwanuna, ya, saudara-saudara kita yang kaya raya itu, ya, telah mendengar mana qulu, apa yang kami ucapkan, dikir-dikir yang kami ucapkan. Fasaru yaqulun mithluna, sehingga orang-orang kaya itu pun meniru, ya, berbuat seperti apa yang kami perbuat, ya. Bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertakbir masing-masing 33, kemudian ya, mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dan seterusnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan aduan tersebut, beliau menyatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah. "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi may yasha, diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Fahadahu sababul hadis. Ya, inilah yang menjadi sebab hadis zikir 33 kali, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, dan disempurnakan dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ini asal sebab musabab dari zikir setelah sholat 33 kali tersebut. Ya. Jadi, apa sebabnya sehingga Rasulullah SAW mengajari para sahabat? Apakah para sahabat iri? Bukan iri. Ini menunjukkan hirs, al-hirs, yaitu semangat para sahabat untuk berbuat baik. Ya, para sahabat untuk berbuat kebaikan. Maka Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, di antara penjelasan yang beliau sampaikan, yaitu bahwasannya faedah daripada hadis ini, kita mengetahui al-hirsu, semangat para sahabat untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, bahwasannya hadis ini menunjukkan turukul khair. Jalan-jalan kebaikan itu banyak. Jalan-jalan untuk berbuat kebaikan itu banyak. Nah, yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW adalah semangat untuk berbuat baik. Melihat orang kaya, enak dia ya. Orang kaya itu sholat dapat pahala sholatnya. Seperti kita sholat. Kalau kita puasa, orang kaya itu puasa, sama juga dia dapat pahala puasanya. Tapi begitu giliran dia mendermakan hartanya, giliran orang kaya itu memberikan hartanya di jalan Allah, kita orang miskin gak bisa apa-apa. Kita orang miskin gak bisa berbuat seperti orang-orang kaya itu. Kalau begitu enak ini jadi orang kaya. Kemudian mengadu kepada Nabi SAW, merasa cemburu. Cemburu. Cemburunya apa? Cemburu tidak bisa berbuat baik. Cemburu tidak bisa melakukan kebaikan. Cemburu tidak bisa melakukan amal soleh. Nah, maka Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, bahwasanya bila ada seseorang yang ia tidak bisa mengerjakan satu amal kebaikan, kemudian tumbuh penyesalan pada dirinya. Menyesal ia tidak bisa berbuat sebagaimana orang itu melakukan perbuatan baik. Ia menyesal. Ya, maka ia dapat pahala. Ya, ia dapat pahala. Ya, antara orang yang mengamalkan ia dapat pahala perbuatan baiknya, orang yang menyesal tidak bisa berbuat baik, ia dapat pahala karena niat baiknya. Penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala demikian. Jadi, sebab seseorang ya, berbuat baik, kemudian ingin ditiru, itu bagus. Ya, sebagaimana para sahabat ingin meniru ahlu dusur, ya, tapi dengan segala keterbatasan, al-fuqara minal ansar, orang-orang fakir dari kalangan ansar ini tidak bisa berbuat banyak. Ketika orang-orang kaya bisa menginfakkan hartanya. Itulah yang akhirnya disebutkan oleh Nabi SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah karunia, keutamaan yang Allah berikan. Yu'tihi may yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi, sebab asal-usul, ya, zikir, bacaan zikir, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian digenapkan 100 kali dengan kalimat, La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu adalah zikir dengan sebab kecemburuan kalangan sahabat yang fuqara yang tidak memiliki kemampuan harta dan kemudian diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun kemudian didengar oleh orang-orang kaya, orang-orang kaya itu pun mengamalkannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dari kalangan Ansor, meskipun di tengah ketidakberdayaan dalam masalah finansial, tapi ingin beramal, ingin berbuat kebaikan. Kemudian Nabi SAW memberikan bimbingan, yaitu membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid masing-masing 33 kali. Dan dilengkapkan menjadi 100 kali dengan mengucapkan kalimat tahlil. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW memberikan bimbingan, ada amalan lain. Kalau kamu tidak bisa beramal seperti orang-orang kaya itu, ada amalan lain. Nah, ini yang menyebabkan dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala, turukul khair. Berbuat kebaikan itu banyak jalannya, banyak caranya. Ya, kalau tidak bisa misalnya ya, menyumbang harta, ya mungkin tenaganya, ya mungkin ya, waktunya, dan seterusnya. Nah, jadi itu kita melihat sisi betapa semangatnya para sahabat untuk berbuat kebaikan. Dan merasa cemburu kalau ada orang berbuat baik sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sahabat. Itu baiknya sahabat. Ya. Beda dengan kita, kalau ada orang lain kerja bakti, kita tidak kerja bakti, sama sekali tidak ada rasa malu pada diri kita. Tidak ada rasa, perasaan tidak enak di hati kita, tidak ada. Jangankan menyesal, kalau ada perasaan menyesal, dapat pahala dia. Misalnya kerja bakti, ya, mengerjakan apa, untuk keperluan kaum muslimin misalnya. Kemudian, dia menyesal, aduh saya tidak bisa ikut kerja bakti. Kenapa? Dia harus menunggu orang sakit misalnya. Saya menyesal, saya sebenarnya ingin sekali kerja bakti. Tapi apa daya, saya harus ya, misalnya menunggu yang sakit. Nah, penyesalannya dia tidak bisa kerja bakti karena ada uzur. Penyesalannya dia karena ada uzur, itu dapat pahala. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala di dalam hadis yang menjelaskan hadis ini. Dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Jadi orang yang tidak bisa bekerja tapi dia menyesal, yang sebenarnya kalau tidak ada uzur ia akan sama-sama melakukan amalan itu. Nah, orang yang menyesal seperti itu mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Pahala karena orang yang bekerja mendapatkan pahala karena amalnya. Orang yang tidak bisa mengerjakan perbuatan itu mendapat pahala karena niatnya. Niat baiknya. Dapat pahala ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ajrun sawa. Ya. Mereka mendapatkan pahala yang sama. Pahala. Man sabahallaha thalathan wa thalathin. Kemudian barang siapa yang mengucapkan sabahallah, bertasbih, subhanallah, thalathan wa thalathin, 33 kali, bi ayyakul, yaitu dengan mengucapkan subhanallah, hadzal adad, mengucapkan subhanallah dengan jumlah bilangan 33 kali. Wa hamidallaha thalathan wa thalathin. Kemudian mengucapkan hamidallah, yaitu tahmid. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Bi ayyakul alhamdulillah mithlu dhalik. Yaitu mengucapkan alhamdulillah seperti itu. Wa kabbarallaha thalathan wa thalathin. Kemudian dia mengucapkan takbir 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Bi ayyakul Allahu Akbar. Yaitu ia mengucapkan Allahu Akbar. Kullu kalimatin. Setiap kalimat itu. Yaquluha. Ia ucapkan sebanyak talatan wa talatin, 33 kali. Fal majmu, maka jumlah total keseluruhannya, tis'un wa tis'una kalimah. Yaitu sebanyak 99 kalimat. 99 kali. Bimikdari sebanding atau setara asma'ullah al-husna. Yaitu setara dengan asma nama-nama Allah yang baik. Kama wurida fil hadis, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, innallaha tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki nama tis'atan wa tis'in, 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, siapa yang menjaga ya, ucapan itu, artinya nama yang 99 itu, dakhala al-jannah, maka ia akan masuk ke surga. Qala thumma yaqulu tamam al-mi'ah, kemudian orang itu kemudian ia menyempurnakan ucapan yang 99 kali itu dengan apa? Disempurnakan menjadi 100 kali dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ghufirat lahu khotoyahu, diampuni dosa-dosanya. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi rugi sekali kalau ada orang selesai sholat, salam-salam-salam, langsung bangun, langsung keluar masjid. Rugi. Sebenarnya ada ya, satu amalan yang bisa menjadikan dosa-dosanya diampuni. Ya, bahkan dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Ya. Tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Buih di lautan itu sebanyak seberapa banyak, tidak ada yang tahu. Nah, maka rugi sekali kalau ada orang selesai sholat tidak mau duduk sesaat untuk kemudian bertasbih, ya, bertahmid, bertakbir, ya. Ya. Nah, jadi rugi sekali. Ya. Wah, dagangannya. Ya, dagangannya. Padahal ini faktor penghapus dosa. Apa tidak bisa ditunda barang? Ya, 10 menit. Ya. Kemudian 1/4 jam. Ya. Kecuali kalau ditinggal itu menyangkut jiwa seseorang. Misalnya. Itu baru. Ya. Menyangkut jiwa seseorang. Kalau enggak segera ditolong, bisa mengalami ya, misalnya mengalami kematian dengan sebab itu mati misalnya ya, tapi kalau tidak ada masalah apa-apa, tidak ada perkara yang sangat penting ya, maka sebaiknya kita berzikir dulu, baca wirid, baca dzikir ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih ini. Balasannya apa? Balasannya ghufirat lahu khotoyahu. Ya. Bahkan disebutkan wa in kanat mithla zabadil bahri. Meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ya. Sebanyak buih di lautan. Maka ada hadis yang menjelaskan bahwasannya setiap sholat 5 waktu itu seperti orang mandi. Ya. Bagaimana kalau orang itu mandi sehari 5 kali? Bersihkah badannya? Bersih. Ya, seperti itulah orang menunaikan sholat. Bersih. Mungkin ia melakukan kesalahan antara waktu zuhur dan asar. Ia melakukan kesalahan. Kemudian ia sholat asar. Kemudian ia berzikir. Ya, zikir seperti ini. Kemudian kesalahan yang ia perbuat antara waktu sholat zuhur dan sholat asar itu sudah terhapus. Apa tidak ingin seperti itu? Dosa-dosa kita dihapuskan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan tergesa-gesa apabila kita setelah selesai sholat, ya, selesai sholat, ya, sebaiknya duduk sebentar untuk berzikir. Zikrullah sebagaimana dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksud daripada yaqulu tamamal mi'ah la ilaha illallah dan seterusnya ghufirat lahu khatayahu ay ghafarahallahu lahu, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa ya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih ya, sebanyak buih di lautan. Zabadal bahri, buih di lautan, huwa ar-riqwa atau arrogwa atau arrogwa, bisa dibaca demikian, yaitu buih. Arrogwa itu artinya buih. Allati takunu ala dhahrihi indal hayajan, yaitu buih ini akan terombang-ambing ya, di atas gelombang. Buih ini akan terombang-ambing di atas gelombang. Ya. Ini bisa dilihat kalau kita piknik ke pantai. Ya, siapa piknik ke pantai? Fala wazabadal bahri kathirun, maka buih lautan itu banyak sekali. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahui seberapa banyak buih di lautan itu kecuali hanya Allah saja. Walau kudiro, seandainya disetarakan andzunubal abad, yaitu dosa-dosa manusia, kathurat yang sebanyak itu, hatta sarat mithla zabadil bahri, sampai-sampai dosanya itu seperti buih di lautan, fa innallaha yaghfiruha bihadza dzikri, maka Allah akan mengampuni dengan sebab zikir ini. Seandainya dosa manusia itu, dosa hambanya yang beriman ini, ya, dosanya itu sebanyak buih di lautan, ya, maka Allah akan ampuni ketika hambanya ini berzikrullah, mengucapkan zikir-zikir yang disebutkan dalam hadis ini. Yakni yaitu bil mi'ah kalimah, yaitu disempurnakan dengan 100 kalimat. Wa hadza fadlun azimun, dan ini adalah keutamaan yang sangat besar sekali, sangat agung sekali. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain at-takbir. Takbirnya itu arba'un wa salasun, takbirnya 34 kali. Yaqul Allahu akbar ar-rabi'ah wa salasin, yaitu kalimat Allahu akbarnya 34 kali. Fatakunu mutammimatan lil mi'ah, maka menjadi sempurna 100 kali juga. Fa idza fa'ala hadza marrah, maka apabila seseorang mengerjakan satu kali ini, wa fa'ala hadza marrah, dan mengerjakan yang satu yang sekali ini, fa hadza thayyibun wa husnun, maka boleh, maka yang demikian ini thayyibun wa husnun, maka yang demikian ini baik. Maksudnya apa? Maksudnya sekali-kali ya zikir kita itu 100 kalinya itu dengan takbirnya yang 34. Berarti ada berapa macam? Yang tadi diajarkan dalam hadis ini, takbir, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kemudian digenapkan 100 dengan kalimat la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, yang kedua, bentuk zikir yang kedua, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Ini model yang kedua. Paham ini? Jadi ada bentuk-bentuk zikir yang lainnya. Nanti ada bentuk zikir lain lagi. Ada 4 macam. Boleh kita lakukan salah satunya. Tapi sekali-sekali saja. Yang 3 macam ini, yang sekali-kali saja. Dan itu kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, itu bagus. Wallahu'alam. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.